بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita akan lanjutkan pembahasan pada kitab Aslu Sunnah wa Atiqaduddin. Sebelum kita melanjutkan pada poin berikutnya, pada kesempatan yang lalu tertinggal sebuah penjelasan terkait keutamaan sebagian para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Qala rahimahullah, قال رحمهم الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. نعم. ini dicetakan yang ini disebutkan. Yang cetakan ini dengan syarah terlewatkan. Ya. Tapi di kesempatan lain di sini ada yang disebutkan. Yang di kecil ini tidak ada nanti. Ini saling melengkapi, ya. Termasuk pada poin berikutnya, wa annallaha ba'in. Dicetakan ini yang bersama syarah. Yang di sini ada tambahan wa annallaha ala arsyhi. Kemarin kita enggak baca ala arsyhi. Ya. Jadi bisa ditambahkan pada poin itu wa annallaha ala arsyhi ba'inun. Ya. Baik. Kembali kepada masalah para sahabah, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan wa annal ashrah, dan bahwa 10 para sahabat alladzina sammahum, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai mereka, yakni menyebutkan nama-nama mereka, wa syahida lahum bil jannah, dan beliau bersaksi bahwa surga untuk mereka, ala ma syahida bihi Rasulullah, kita juga bersaksi seperti yang dipersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qawluhu al-haq, dan sabda beliau benar, kita meyakini dan membenarkan. Nah, ini juga keyakinan yang harus kita yakini terkait dengan keutamaan mereka, al-ashrah al-mubasyaruna bil jannah. Ya. Seperti yang kita sebutkan kemarin bahwa tingkatan para sahabat berbeda-beda. Antara khulafaur rasyidun berbeda-beda. Dan secara global al-khulafa'ur rasyidun lebih utama dari yang lain. Kemudian juga ini al-ashrah, ada istilah al-ashrah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini juga punya keutamaan yang lebih dari para sahabat yang lain. Begitu pula Ahlu Badr, para sahabat yang ikut perang Badr, itu juga punya keutamaan tersendiri, lebih dari yang lain. Begitu juga Ahlu Al-Hudaybiyah, para sahabat yang ikut pada perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, juga memiliki keutamaan lebih daripada yang lain. Dan mereka-mereka itu orang-orang yang juga dijamin masuk surga. Jadi para sahabat Nabi SAW yang sejak hidup sudah dijamin masuk surga banyak. Di antaranya 10 orang ini. Siapakah 10 orang ini? 4 di antaranya adalah para khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 6 berikutnya disebutkan dalam bait syair Abu Bakar bin Abi Dawud pada Ha'iyah. Dia mengatakan rahimahullah, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu, yaitu Sa'id bin Zaid. Kemudian berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga Ibnu Auf, yakni Abdurrahman bin Auf. Yang keempat wa Talhatun, Talhah bin Zubair. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Auf wa Talhatun wa Amiru Fihrin. Amiru Fihrin yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. والزبير الممدح يعني الزبير بن العوام يعني إنام يا الزبير بن العوام إنام ditambah 4 para khulafa ar-rasyidun menjadi 10. Ini yang disebut al-ashrah al-mubasyyirun bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, kenapa disebut 10 padahal yang lain juga ada, seperti yang tadi kita sebutkan secara global, dan juga di sana ada yang disebut secara khusus seperti Bilal, kemudian Thabit bin Qais, kemudian seorang wanita yang sakit masru', kemudian didoakan Rasulullah. Nah, masih ada yang lain. Dan yang disebut di sini 10 ini karena mereka di antara sebabnya wallahu alam, mereka terangkai dalam suatu hadis yang bersamaan, mereka terangkai dalam suatu hadis dan mereka punya keutamaan-keutamaan yang lebih dibanding yang lain. Kita mengatakan wa qauluhu haq, sabda Rasul benar. Artinya kita percaya dan kita membenarkan dan kita bersaksi sebagaimana yang dipersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga terkait suatu masalah, yaitu kita tidak boleh bersaksi tentang seseorang bahwa dia ahlul jannah kecuali sesuai dengan yang dipersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh bersaksi bahwa fulan ibnu fulan dia min ahlil jannah, tidak boleh. Sehingga dari sini juga tidak diperbolehkan kita mengatakan fulan ibnu fulan dia syahid pasti masuk surga, tidak boleh. Ulama memperingatkan kita dari hal itu. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang, kita tidak tahu qalbu dia, batin dia kita enggak tahu, kita hanya tahu secara lahiriah. Maka dari itu kita hanya bisa berharap. Seperti dikatakan oleh At-Tahawi rahimahullah, narju lil muhsin. Kita berharap seorang yang baik dia akan masuk ke dalam al-jannah, wala naqta'u bihi. Tapi kita tidak bisa memastikan. Demikian pula orang yang jelek, selain orang-orang kafir yang jelas kafirnya, tapi maksudnya orang-orang muslim, mukmin, tapi dia jelek, kita pun enggak bisa memastikan dia masuk ke dalam neraka. Karena kita enggak tahu apa akhir kehidupannya, barangkali dia bertobat. Barangkali ada sesuatu yang kita belum tahu yang membuat dia berbuat seperti itu dan Allah kemudian mengampuninya. Sehingga kita tidak boleh memastikan dia masuk ke dalam neraka. Kecuali apa yang disaksikan oleh Rasulullah, dipersaksikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita hanya bisa khawatir. Wa nakhafu 'alal musii' wa la nuqannituhu, kata At-Tahawi. Dan kita nakhafu 'alal musii', khawatir terhadap mereka orang-orang yang berbuat jelek. Wala nuqannituhu, tapi kita juga tidak membuat dia atau orang-orang atau diri kita putus asa. Selama dia muslim masih ada harapan. Hanya saja kita khawatir karena kondisinya yang seperti itu. Nah, ini juga hal yang cukup penting, karena baik di lisan awam ataupun lisan sebagian orang yang dinisbatkan kepada ilmu, terkadang begitu berani dalam menfonis, oh dia masuk neraka, atau oh dia syahid pasti masuk surga. Tidak boleh. Kita hanya mempersaksikan dengan pasti sesuatu yang ada dasarnya, wahyu seperti ini, para sahabat yang dipersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita beralih kepada masalah berikutnya. Yaitu masalah ru'yatullah. Ru'yatullah, tentang melihat Allah Azza wa Jal. Qala rahimahumullah, والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. Dan bahwa Allah Azza wa Jal, Allah تبارك وتعالى, yura fil akhirah, dilihat di akhirat. Wa yarahu ahlul jannah, dan ahlul jannah juga akan melihatnya. Bi absarihim, dengan mata kepala mereka, penglihatan mereka. Wa yasma'una kalamahu, dan mereka ahlul jannah mendengar ucapan Allah, kaifa syaa, sebagaimana Allah kehendaki, wa kama syaa, dan seperti yang Allah kehendaki. Nah, ini juga salah satu prinsip ahlus sunnah dan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu meyakini bahwa Allah azza wa jal akan dilihat oleh hamba-hambanya. Sekarang semasa di dunia Allah Azza wa Jal gaib mutlak, ya, tidak ada yang melihat Allah Azza wa Jal. Dan ini salah satu yakni ujian tentunya bagi kaum mukminin dan bagi yang lain. Allah Azza wa Jal tidak dilihat. Apakah mereka mau beriman? Orang-orang yang bertakwa beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan yang ghaib walaupun mereka belum melihatnya. Tapi orang-orang yang tidak bertakwa, ya tidak beriman, seperti Fir'aun yang kemarin kita sebutkan, ya tidak beriman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga tidak melihat Allah azza wajalla, walaupun saat Isra Mi'raj beliau ditanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, wahai Rasulullah, apakah anda melihat Rabb anda? Beliau menjawab, nurun anna arah, cahaya, ya, dalam riwayat yang lain nar, api, cahaya yang kuat, bagaimana aku melihatnya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melihat. Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika minta, Rabbi arini angdur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkan engkau kepadaku, aku akan melihatmu. Allah azza wajalla mengatakan, dan tarani, kamu tidak akan melihat aku. Walakin angdur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung itu tetap kokoh pada tempatnya, kamu akan dapat melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, maka ketika Allah azza wa jalla menampakkan pada gunung, gunung itu pun bergoncang tidak kuat, Allah jadikan seperti itu. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pun akhirnya tersungkur pingsan. Nah, jadi selama di dunia ini tidak akan ada manusia tidak akan bisa melihat Allah azza wajalla. Itu hukum Allah azza wajalla, dan memang karena kelemahan manusia, Allah jadikan fisik manusia di dunia ini tidak akan mampu melihat Allah azza wajalla. Kalau gunung saja, ya, sampai goyang, bagaimana dengan manusia? Fisik manusia lemah. Disebutkan dalam hadis yang lain, hijabuhu nur, law kashafaha la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Yang menutupi Allah azza wa jal hijab itu cahaya, law kashafaha, kalau Allah buka itu, maka keindahan wajah Allah azza wa jal akan dapat membakar, man taha ilaihi basaruhu min khalqi, semua sejauh mana pandangan Allah azza wa jal, ya apa, makhluk, man taha ilaihi basaruhu min khalqi, yakni makhluknya seluruhnya yang dilihat Allah azza wa jal terbakar semua. Nah, jadi di dunia ini enggak mungkin makhluk melihat Allah azza wa jal, manusia melihat Allah azza wa jal enggak mampu. Nah, nanti di akhirat Allah azza wa jal menyiapkan fisik manusia sehingga Allah azza wa jal nanti akan memperlihatkan dirinya kepada manusia. Nah, ini yang kita bahas. Jadi untuk di dunia tidak akan dilihat oleh manusia, tapi wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah, Allah azza wa jal nanti dilihat di akhirat. Dan yakni di samping tadi hikmahnya untuk ujian, nah di akhirat sudah bukan waktunya ujian, tapi waktunya kenyataan dan pembalasan. Maka ketika itulah mereka melihat nyata Rabb yang mereka ibadahi selama ini di dunia. Mereka melihatnya dan mereka membuktikannya. Adapun yang dimaksud fil akhirah, di akhirat, maka di sini yang dimaksud wallahu alam yakni di padang mahsyar, dan kemudian berikutnya nanti di al-jannah. Nah, di padang mahsyar seperti diriwayatkan dalam hadis al-Bukhari, ketika manusia berkumpul kemudian Allah Azza wa Jal mendatangi mereka. Namun terjadi perbedaan pendapat ulama, siapakah yang akan melihat, apakah semua manusia termasuk yang kafir atau khusus orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Ini terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Ya, alhasil yakni bisa dikaji lebih lanjut mana yang rajih, tapi yang ingin kita sebutkan di sini bahwa untuk di padang mahsyar Allah Azza wa Jalla menampakkan dirinya pada makhluk-makhluknya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu di al-jannah, wa yarahu ahlul jannah bi absarihim. Dan penghuni surga juga akan melihat Allah Azza wa Jal bi absarihim, dengan mata kepala mereka, dengan penglihatan mereka. Ini juga harus kita yakini, dan ini keyakinan yang didasari oleh dalil-dalil yang cukup banyak, baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai derajat mutawatir, sangat banyak yang menceritakan tentang ahlul jannah nanti akan melihat Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebagai suatu pahala besar, bahkan lebih besar daripada al-jannah, yakni seperti tersebut dalam riwayat Muslim dari Suhaib. Dari Suhaib disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahlu jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar." Bila penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk dalam neraka, nada munadin, maka penyeru memanggil mereka, "Ya ahlal jannah, innalakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumu." Wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian masih punya janji di sisi Allah yang Allah hendak memenuhi janji tersebut. Maka ahlul jannah mengatakan, "Alam yuskil mawazinana wa yubayyit wujuhana wa yudkhilna al-jannah wa yujirna minan nar." Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah membuat timbangan kami yang baik menjadi lebih berat? Bukankah Allah Azza wa Jal sudah menjadikan wajah-wajah kami putih cemerlang? Bukankah Allah Azza wa Jal sudah memasukkan kami ke dalam al-jannah? Dan bukankah Allah Azza wa Jal sudah menyelamatkan kami dari neraka? Yani apalagi nikmat, apalagi? Fakashafal hijab, فنظروا إلى وجهه فما أعطاهم شيئا أعظم من ذلك. Maka ketika itu Allah Azza wa Jal membuka hijab penutupnya, maka mereka pun melihat Allah Azza wa Jal, dan tidaklah Allah Azza wa Jal memberi mereka sesuatu yang lebih besar daripada itu. Riwayat Muslim. Ya. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal di dalam al-jannah, merupakan suatu nikmat yang terbesar. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Disebutkan dalam hadis-hadis juga Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar laylatal badr la tudammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat rembulan pada malam bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatih. La tudammun dengan tasydid, kata Syekh Ubaid, maknanya la tatazahamun ala ru'yatihi. Kalian tidak akan berhimpit-himpitan dalam melihatnya. Kullun yarahu fi makani. Masing-masing di tempatnya bisa melihat. Seperti ketika melihat bulan purnama. Yani tidak berhimpit-himpitan. Semua di tempatnya bisa melihatnya. Dalam riwayat yang lain, la tudamuna tanpa tasydid. Yani seingat saya maknanya tidak terhalangi. Melihat dengan jelas, nyata. Tidak ada awan yang menghambat kalau kita melihat rembulan yang terang, tidak terhambat apa-apa. Nah, ini Nabi SAW mengumpamakan bagaimana cara melihatnya seperti itu. Nah, hadis-hadis yang seperti ini banyak. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, mutawatir. Ulama menyebutkan hadisnya sampai mutawatir, banyak sekali. Adapun dari ayat-ayat Al-Quran, maka di antara ayat yang menunjukkan ru'yatullah adalah firman Allah yang ada di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah ketika itu cemerlang. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya melihat. Nah, ini jelas. Ayat yang sangat jelas menunjukkan bahwa ahlul jannah melihat Allah Azza wa Jal dengan mata kepala mereka. Ayat yang lain dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina, bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat ihsan, berbuat baik, al husna, akan mendapatkan al-husna, pahala dari Allah, diantaranya al-jannah, waziyadah, dan tambahan. Dan tambahan, apa maknanya tambahan ini dalam tafsirnya? Yakni melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Pada surat Qaf, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalam al-jannah, waladaina mazid, dan kami memiliki tambahan. Apa maknanya tambahan ini? Melihat Allah Azza wa Jal. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15, Allah mengatakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, akan tertutupi dari Rob mereka, tidak akan dapat melihat. Imam Syafi'i rahimahullah memahami dari ayat ini bahwa kalau begitu orang-orang yang beriman akan melihat. Falamma kana al-kuffar hujibu an rabbihim an ghadab kana dalilan ala anna awliya'ahu yanzuruna ilaihi fir ridha. Atau kata-kata yang semakna dengan itu. Ketika orang-orang kafir itu karena Allah murka kepada mereka, maka mereka tertutupi, tidak dapat melihat Allah, menunjukkan bahwa wali-wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa akan melihat Allah karena Allah ridha kepada mereka. Nah, ini pemahaman Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, jadi sekian ayat menunjukkan akidah ini. Maka wajib kita imani akidah tersebut. Dan ini bukan hanya sekedar kita beriman, tapi ini juga harapan besar bagi kita agar kita juga mendapatkan keutamaan tersebut. Bahkan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan nikmat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengajarkan doa kepada kita untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla nikmat ini. Beliau berdoa sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qadha. Ya Allah, aku mohon kepadamu sikap ridha setelah datang takdirmu. Wa bardal aishi ba'dal maut. Dan aku mohon kepadamu ya Allah kesejukan kehidupan setelah kematian. Wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Dan aku mohon kepadamu ya Allah kenikmatan melihat wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ik. Juga aku mohon kepadamu ya Allah kerinduan untuk berjumpa denganmu. Min ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Tanpa dharra' mudirrah, yakni kecelakaan yang mencelakakan, kurang lebih maknanya begitu. Au fitnatin mudillah, atau fitnah yang menyesatkan. Ini doa yang agung, doa yang mulia, pantas kita menghafalnya untuk kita panjatkan doa kita kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana dipraktikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita sebuah amalan yang dengan amalan tersebut akan banyak membantu kita untuk mendapatkan nikmat tersebut. Apa amalan itu? Menjaga sholat subuh dan sholat asar terus dilakukan, dijaga kedua sholat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menyebutkan hadis tentang ru'yatullah dalam Sahih Al-Bukhari, dilanjutkan berikutnya, fa in istata'tum alla tughlabu bi salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan dalam melakukan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari, faf'alu, maka lakukanlah itu. Yani salat apa? Salatul fajr, salat subuh, wa salatul asr, dan salat asar. Nah, ini kedua salat yang sering manusia kurang perhatian. Subuh karena masih tidur, enak, lelap, nyenyak. Asar karena masih sibuk dengan kerjaan, nanggung. Ya. Maka Nabi katakan, kalau kalian bisa, jangan sampai terkalahkan dalam melakukan kedua sholat ini, lakukanlah. Apa kaitannya Nabi menyebutkan ini dengan hadis sebelumnya tentang ru'yatullah, melihat Allah? Ulama mengatakan, diantaranya seingat saya Al-Khattabi, ini menunjukkan bahwa kedua sholat ini merupakan sebab dari sebab-sebab yang kuat untuk seseorang memperoleh nikmat terbesar, yaitu melihat Allah Azza wa Jal. Nah, hendaknya kita yakni menjaga kedua sholat tersebut, dan apalagi Allah juga merintahkan dalam ayat yang lain, hafidhu ala sholawat wa sholatul wusta, jagalah sholat-sholat dan sholat asar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kemudian setelah kita mengetahui ini, maka di sana ada kelompok-kelompok lain yang sesat, ya. Di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab ini. Sebagian kelompok mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan dilihat di akhirat. Ya, orang-orang Mu'tazilah ini mazhabnya. Kelompok yang lain lagi mengatakan Allah dilihat tapi tidak dari arah tertentu. Ini aneh, ini pendapat aneh yang ini. Pendapat yang untuk memahaminya ya kesulitan. Ya, biasa seperti itu ya. Kita lewati dari sejak kemarin kelompok-kelompok sesat itu ucapannya aneh-aneh. Ya. Enggak tahu akalnya kemana. Kok bisa mengucapkan suatu pendapat yang susah dipahami atau tidak bisa dipahami. Nah, adapun kelompok pertama, orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak dapat dilihat, kita katakan sungguh disayangkan. Mereka telah menghalangi diri mereka sendiri dari suatu nikmat besar. Iya kan? Kalau mereka meyakini saja tidak, bagaimana mereka mau minta kepada Allah? Kalau ahlu sunnah yakin atas nikmat besar ini dan minta, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita semua. Tapi mereka yakin saja tidak, bagaimana mau meminta? Dan mungkin mereka nanti betul-betul akan dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla dari nikmat tersebut. Rugi sekali. Ini di satu sisi. Di sisi lainnya memang karena mereka menyimpang, tidak mengikuti ayat-ayat. Atas dasar apa mereka kok bisa berpendapat seperti itu? Rupanya mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dalam bab ini, mutasyabihat dalam yakni nisbi, sebetulnya apakah bisa digolongkan mutasyabihat atau tidak, tapi yang jelas ayat tersebut oleh mereka dipahami dengan semau mereka, lalu meninggalkan ayat-ayat yang jelas. Ayat apa yang dimaksud? Surat Al-An'am ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar." Allah Azza wa Jalla tidak akan diliputi oleh pandangan-pandangan. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah lah justru yang meliputi pandangan-pandangan. Nah, kalimat yang pertama ini yang mereka pahami dengan semau mereka, la tudrikuhul absar, pandangan-pandangan tidak akan meliputi Allah. mereka pahami pandangan-pandangan tidak melihat Allah. Sebetulnya kalau kita memahami dalam bahasa Indonesia saja dengan sedikit teliti, itu sudah salah mereka. Karena yang namanya melihat berbeda dengan apa? Meliputi. Ya. Meliputi itu yakni melihat dari segala arah, keseluruhan. Meliputi dengan pandangannya. Kalau tidak meliputi, berarti dia melihat cuma tidak semuanya. Kan begitu. Nah, ini kesalahan paham mereka. Dalam bahasa Arab sama kurang lebih idrak. Kata idrak artinya meliputi. Sehingga makna ayat ini justru secara tersirat menunjukkan bahwa mata-mata itu melihat Allah Azza wa Jal, namun tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar. Tidak dapat diliputi oleh pandangan mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagian masyayikh yakni memberikan perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Kalau kita melihat misalnya almari di hadapan kita, yang kita lihat sisi mana? Depannya saja, ya kan? Kita enggak melihat sampingnya, atasnya, belakangnya. Nah, ini namanya kita melihat tapi kita tidak meliputinya dengan penglihatan kita, karena kita hanya melihat dari satu arah. Ini makna idrak, apa namanya, dan makna melihat tanpa idrak, tanpa meliputi. Nah, manusia ahlul jannah akan melihat Allah Azza wa Jal, tapi la tudrikuhul absar, pandangan-pandangan mereka tidak akan meliputi Allah Azza wa Jal. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan yakni oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, oleh Ibn Abil Iz Al-Hanafi, yakni keterangan terkait dengan ayat ini, yang justru ayat ini menunjukkan Allah Azza wa Jal dilihat oleh hamba-hambanya. Justru ayat ini mendukung ayat-ayat yang lain dan menjadi landasan ahlu sunnah wal jamaah dalam bab ini. Nah, disayangkan mereka ahli bid'ah selalu mencari ayat-ayat yang oleh mereka dianggap maknanya bisa disesuaikan dengan paham mereka. Nah, inilah manhaj, suatu metode dalam berdalil. Kalau ahli bid'ah itu punya keyakinan dulu, baru cari dalil yang dianggap bisa menguatkan keyakinannya. Seperti ini, mereka sebetulnya sudah punya prinsip Allah gak dapat dilihat. Tapi kalau mereka gak punya dalil, sama muslimin langsung ditolak. Akhirnya mereka cari-cari, ternyata ada ayat yang menurut mereka bisa diarahkan maknanya kepada pemahaman mereka. Ini yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jal, yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Sifat mereka mengikuti yang belum jelas, ayat yang belum jelas, dengan tujuan apa? Bikin kekacauan di antara muslimin pemahamannya. Wabtigha'a ta'wili, dengan tujuan juga menyelewengkan maknanya. Ini buktinya ini. Sedangkan ayat-ayat yang begitu jelas yang tadi kita sebutkan di awal, hadis-hadis yang begitu banyak mutawatir, ditinggal oleh mereka. Aneh kan? Aneh sekali perbuatan mereka itu. Nampak tidak ingin mengikuti yang benar, tapi mencari pembenaran. Ya, sama dengan masalah akidah yang lain, masalah istiwa juga seperti itu. Ketinggian Allah yang kita sebutkan dalilnya sampai ribuan, ditinggal semua. Cari, ya, dapat apa yang mereka dapatkan? bukan ayat, bukan hadis, tapi syair. Aneh kan? Ayat ditinggal, hadis ditinggal, yang jumlahnya ribuan ditinggal, ya, kemudian berdalil, dalilnya dengan apa? Dengan bait syair. Qad istawa bisrun 'alal 'iraqi min ghairi damin min ghairi sayfin wala damin muhraqi. Ini dalilnya mereka. Satu bait syair. Setelah diteliti-teliti, siapa yang mengucapkan syair tersebut? Seorang yang beragama Nasrani. Inilah ahli bid'ah. Sangat aneh perbuatan mereka itu. Nah, sama ini juga seperti itu. Cuma yang itu masalah istiwa lebih aneh mereka. Mereka juga punya syubhat yang lain, yaitu berdalil dengan kisah Musa yang tadi kita sebutkan. Di dalam ayat tersebut, ketika Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbi arini angdur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku, aku ingin melihatmu. Allah mengatakan, lantarani, kamu tidak akan melihatku. Nah, ini ambil langsung oleh mereka. Ya, nih Allah saja mengatakan kepada Nabi Musa, lantarani, kamu tidak akan melihatku. Nah, sudah, berarti Allah gak akan dilihat. Nah, kita katakan, ya, kita jawab bahwa ayat tersebut tidak seperti yang mereka pahami. Susunan katanya dan ceritanya jelas kalau kita ikuti secara utuh. Ya, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah. Masa Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil? Kalau sesuatu yang mustahil masa diminta? Ya kan? Sesuatu itu diminta oleh Nabi Allah Musa karena apa? Karena itu sesuatu yang mungkin. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mengingkari. Kalau maksudnya itu Allah memang sama sekali tidak dilihat, maka susunan kalimatnya, inni la ura, aku tidak bisa dilihat. Itu susunan kalimatnya begitu. Kalau dengan makna Allah tidak bisa dilihat sama sekali, inni la ura, aku tidak bisa dilihat. Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan, kamu tidak akan bisa melihat aku. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Kemudian setelah itu digantungkan lagi, tapi lihat ke gunung. Kalau gunung itu istaqarra, tetap, kamu akan melihat aku. Jelas, berarti Allah Azza wa Jalla bisa dilihat. Penglihatan Musa terhadap Allah Azza wa Jalla ketika itu dikaitkan dengan apa? Dengan kokohnya gunung. Nampak jelas, seandainya gunung itu kokoh berarti Musa dapat melihat. Nah, jadi susunan ceritanya jelas menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla sesungguhnya dapat dilihat. Tapi kenapa Nabi Musa enggak dapat melihat? Tadi kita telah sebutkan sebab-sebabnya. Kemudian mereka mulai beralasan dengan yang lain. Ini kan huruf lan. Bagi yang santri atau yang bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab, huruf lan. Lan itu menurut sebagian ahli nahwu artinya untuk litta'bid, nafyu at-ta'bid, an-nafyu al-mu'abbad. Jadi untuk meniadakan al-mu'abbad yang selama-lamanya. Jadi kamu tidak akan melihat selama-lamanya. An-nafil mu'abbad. Nah, ini alasan dari sisi bahasa. Nah, perlu diketahui itu pengertian yang salah walaupun dalam sisi bahasa. Walaupun dalam ilmu nahwu. Walaupun ada di buku-buku nahwu, salah. Yang benar, lan ini tetap ada batasnya. Tidak akan melihat, tapi tetap ada batasnya. Makanya Ibnu Malik rahimahullah juga pakar ilmu nahwu bahasa Arab, dia mengatakan wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud wa siwahu fa'dhuda. Siapa yang berpandangan huruf lan dengan makna tidak akan selama-lamanya, fa qawluhu urdud, ucapannya tolaklah. Wasiwahu fa'adhuda, dan dukunglah pendapat yang lain yang tidak mengatakan seperti itu. Ya, ini ahli bahasa atau yang lebih ahli dalam bahasa Arab mengatakan seperti itu. Jadi huruf lan tidak akan, ini tetap ada batasnya. Dan Al-Quranul Karim membuktikan itu. Al-Quran dengan bahasa Arab menggunakan kata lan yang itu ada batasnya. Orang-orang kafir pernah mengatakan apa? Orang-orang kafir berharap tidak akan apa mati, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menceritakan mereka. Walan yatamannauhu abadan. Mereka sama sekali tidak akan mengharap-harapkan kematian itu. Ya, sudah lan ada abadan lagi. Nah, ini kondisi orang kafir seperti yang Allah ceritakan. Walan yatamannauhu, dan mereka tidak akan mengharapkan kematian. Lan dengan huruf lan, tidak akan mengharapkan kematian. Kemudian Allah ceritakan ketika di neraka sudah diazab, disiksa, ya, siksaan yang berat. Akhirnya mereka mengharap mati apa enggak? Mengharap mati. Dan Allah ceritakan dalam surat apa? Surah Al-Zukhruf. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wa nadau, dan mereka berseru, ya Malik, wahai Malik, malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu mematikan kami saja. Nah, sekarang baru berharap mati. Nah, artinya di sini, ya, penggunaan kata lan tadi dalam bahasa Arab ternyata bukan artinya tidak akan yang selama-lamanya tanpa batas, tapi tidak akan tetap dalam batas tertentu. Sehingga jangan dipahami dalam bab kita tentang ru'yatullah, ketika Allah mengatakan kepada Musa lan tarani, kamu tidak akan melihat aku, jangan dipahami selama-lamanya. Ini ada batasnya di dunia. Di akhirat, seperti yang tadi kita telah sebutkan dari dalil Al-Quran wal hadis, bahwa Allah dilihat di padang mahsyar dan Allah dilihat di dalam Al-Jannah. Baik. Kita istirahat dulu insyaallah. Nanti berikutnya masalah apa? Mendengar, ya. Mendengar. Yasma'un, apa disebutkan di sini? Yasma'una kalamahu. Mereka mendengar kalamullah. Ya, insyaallah kita akan bahas berikutnya. Mungkin biar konsentrasinya tetap terjaga, istirahat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.